Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kesempatan untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena itulah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan itulah salah satu tujuan diciptakan alam semesta ini atau langit dan bumi ini. Allah berfirman tentang penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dalam surat At-Talaq ayat 12 Allah mengatakan tuh Allah ciptakan semuanya agar kalian punya ilmu, gitu, bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Jadi bukan hanya kunci kebahagiaan, ini itu tujuan penciptaan. Itu yang dikatakan para ulama. Jadi tujuan penciptaan kita itu tuh agar punya ilmu, ilmu tentang Allah, ilmu tentang kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ilmu Allah itu sangat luas, hadirin. Maka jangan sampai salah dalam hidup. Kita dikasih hidup puluhan tahun tapi gak ngerti dan tidak mengerjakan tujuan dari penciptaan tersebut. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadirin perkuat syahadatin kita, jaga tauhid kita, dan berusaha mengikuti Rasulullah SAW, dan juga perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan menyelesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadis Tamim Ad-Dari yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah. Hadis yang sangat penting yang menjelaskan tentang esensi dari agama Islam itu sendiri, yang menjelaskan apa sih Islam itu. Ada orang gak ngerti Islam, berpikir Islam ini keras, Islam itu radikal, Islam itu ada yang bilang teroris. Nah, marilah kita simak dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa Islam itu sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasiha. Agama itu sebuah nasihat, hadirin. Dan nasihat yang dimaksud adalah kejujuran, ketulusan, keikhlasan, lalu merajut hubungan baik dan menginginkan kebaikan kepada setiap orang. Nah, itu Islam, hadirin. spirit memberikan kebaikan, itulah Islam itu sendiri. Ketulusan dan keikhlasan, itulah Islam itu sendiri. Jadi kalau mau bicara tentang Islam, langsung lihat bagaimana utusan Allahnya menjelaskan tentang Islam. Karena kan seringkali kita nih sebagai umat Islam, kita gak bicarakan orang lain, ya kita ini, itu masih sering gagal dalam mencerminkan agama kita itu sendiri. Jadi mungkin sebagian orang menyimpulkan Islam itu tuh keras. Kenapa? Karena kitanya keras sendiri. Jadi kita ini terkadang, bukan terkadang ya, sering tuh membuat orang tuh salah persepsi. Maka marilah kita perbaiki diri. Dan sekali lagi, bicara tentang Islam, Islam itu adalah ketulusan, kemurnian, keikhlasan, semangat untuk merajut hubungan baik, berbuat baik kepada semua pihak, lalu semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin Allah muliakan, lalu kan Nabi SAW ditanya, itu nasihat bagi siapa? Lalu Nabi SAW menjelaskan, itu bagi Allah, bagi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci Al-Quranul Karim, lalu bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul yang lain, lalu bagi a'immatil muslimin, pemimpin umat Islam. Dan kita sudah jelaskan pemimpin itu pemimpin agama, yaitu ulama, dan pemimpin dalam kekuasaan. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh pemimpin di setiap bidang, sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu pun masuk ke dalam bab ini. Lalu yang terakhir, hadirin Allah muliakan, nasihat untuk bagi siapa sih? Nasihat bagi u'amatihim, seluruh umat Islam. Jadi nasihat untuk seluruh umat Islam. Nah, jemaah yang Allah muliakan, jadi kembali lagi ke konsep kita nih. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada seluruh umat Islam, maka yang harus kita resapi dalam hati adalah kita ini harus menyikapi umat Islam dengan baik, merajut hubungan baik, dan menginginkan kebaikan untuk mereka. Dan sekali lagi, itu semata-mata murni dan tulus karena Allah. Nah, itu dia tuh jemaah. Jadi kita tuh menginginkan, kita berusaha merajut hubungan baik, berusaha memberikan yang terbaik, menginginkan yang terbaik buat mereka. Dan itu semata-mata bukan karena kepentingan kita, bukan karena ada hidden agenda, hadirin, bukan karena ada sesuatu maka kita membutuhkan mereka, kita baik-baikin, enggak. Tapi semata-mata itu murni karena Allah. Dan kita mulai dari skup terkecil. Kadang-kadang tuh kita suka bicara besar, tapi di skup terkecil aja kita tuh masih banyak PR. Betapa banyak di antara kita belum menerapkan nasihat seperti ini ke keluarganya, ke orang tua gitu loh. Baik sama orang tua kalau lagi butuhnya doang. Gitu loh. Kalau lagi butuh duit, baik sama orang tua. pengen dibeliin sepeda, mijitin orang tua, ramah banget gitu loh. Aku tuh kok kangen banget sih sama mama. Nah, baru gitu, ma aku pengen sepeda ma. Nah itu jadi baiknya cuma kalau ada maunya doang. Dan itu bukan nasihat. Banyak di antara kita itu baik sama istri itu kalau ada maunya doang, atau bahkan gak baik sama sekali gitu lah. Atau kita itu sangat baik sama istri orang gitu lah. Tapi kalau sama istri sendiri, ya Allah, itu muka gak ada yang lebih menyebelin lagi apa ya. Tapi kalau sama istri orang, ya Allah, apa kabar mbak, baik gitu lah. Gitu. Istrinya kan mikir, gue nih nikah sama dia 10 tahun gak pernah ditanya apa kabar baik. Yang ada kopi mana kopi. Ini kenapa pakai gula gitu. Kan lo tau laki lo gak suka gula, marah-marah terus. Itu hadirin lah. Jadi ini tantangan buat kita. Tantangan buat kita. Ada juga apa sama suaminya tuh gak baik. Tapi kalau sama suami-suami orang tuh baik deh, Masya Allah. Telepon sama suaminya, dia lagi ketemu klien. Kamu tuh apa-apaan sih telepon-telepon aku ini lagi ketemu klien, tau gak? Nah itu. Nah itu klien kan suami orang, misalnya gitu, di masyarakat kita nih. Nah kenapa anda gak bisa baik sama suami? Jadi kalau kita gagal dalam lingkungan terkecil, ya gimana kita bicara lingkungan yang lebih besar? Ibarat dunia matematika, hadir. Kalau 1 + 1 kita masih salah, lo gimana mengkaji atau mengerjakan soal 4 kuadrat + 7 kubik? Ya pingsan lah dia, hadirin lah. Wong 1 + 1 aja bingung. Berapa 1 + 1 mas? Oh, saya sholat istikharah dulu ya. Lo 1 + 1 sholat istikharah itu lo. Lo gimana anda bisa ngadepin soal-soal yang lebih ribet? Nah ini kalau kita nggak punya an-nasihah kepada apa namanya, kepada orang-orang yang ada di keluarga kita nih, di lingkungan kita, di teman kita ya, teman belajar misalnya, kita tuh hasad aja kerjaannya. Gimana anda bisa sukses ngadepin masyarakat? Ya gak mungkin lah. Kung teman seperjuangan anda aja anda dengkiin, hasati, gimana dengan yang di luar sana? Ini yang seringkali kita perlu camkan. Nah, hadirin Allah muliakan, makanya para ulama itu tuh ketika menjelaskan nasihat kepada masyarakat atau umat dan lain-lain dalam konteks hadis ini, itu mereka itu berbicara cukup simple tapi jelek gitu lah, hadirin. Apa kata misalnya Al-Imam Ibnu Sulaimin tentang hadis ini? Kata beliau, "Wan-nasihatu li'ammatil muslimin bi an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik." Engkau tuh menginginkan kebaikan untuk mereka sebagaimana engkau menginginkan untuk dirimu sendiri. Nah itu. Jadi hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain. Masih ingat hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi buat simpel aja. Kita mau apa, kita harus inginkan itu buat saudara kita. Dari kebaikan demi kebaikan. Gitu. turshiduhum ilal khair wa antahdiyahum ilal haqi idha dhallu anhu. Engkau mengarahkan dia kepada kebaikan, memberikan bimbingan kepada kebenaran jika dia salah dan keliru. Lalu ingatkan kalau dia lupa, lalu jadikan dia saudara, gitu kan. Makanya al-muslim akhul muslim, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, muslim itu saudaranya muslim. Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam Bukhari, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashudu ba'duhum ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi, saling mensupport satu dengan yang lain. Gitu hadirin. Jadi ini tuh inti dari, salah satu inti dari agama kita. Bahkan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari juga, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cinta dan kasih sesama mereka, penyayangnya mereka satu dengan yang lain, itu ibarat satu jasad, hadirin. Satu jasad. Kalau jempol itu cedera, terluka, kira-kira si kaki ikut ke rumah sakit gak? Ah, itu kan urusan si jempol, biar dia aja ke UGD, aku mau istirahat, pegel abis lari pagi tadi. Kira-kira ada kaki yang ngomong gitu? Gak ada. Kaki tuh ikut ke rumah sakit. Bayangkan, jempol yang buat masalah, kaki yang pegel, dan kaki gak pernah komplain. Gak pernah komplain. Nggak ada kaki keluar dari UGD bilang ke jempol, pokoknya gue nggak mau pulang lagi ya, besok-besok lu aja ke UGD, gue tuh pegel tau. Nggak pernah bilang begitu. Kaki itu baik banget gitu, padahal direpotin sama si jempol. Itulah hadirin. Sebaliknya hadirin sekalian, ketika sendal si kaki itu atau sepatu si kaki itu jebol, saya ingin tanya, si jempol dan jari-jari yang lain ikut pergi ke mall untuk beli sepatu baru gak? Ah, itu kan urusan si kaki. Ini mumpung weekend aku mau tidur, kata si jempol dan teman-temannya 9 jari yang lain. Kan gak ada begitu. Bahkan semua ikut repot ketika di toko sepatu. Jempol dan jari-jari yang lain megang-megang sepatu yang bagus gitu, dipegang-pegang kulitnya, di apa, diamati, dicek ada yang cacat atau enggak gitu. Mulut tuh bantu juga dengan bertanya, ada size nomor 42 enggak gitu, ada size nomor 47 apa enggak gitu loh. Gitu, katanya ada, bisa dilihat. Bahkan mulut itu berusaha cari harga paling murah buat si kaki. Dia berusaha nawar, bisa kurang gak nih gitu. Padahal udah jelas-jelas belinya di mall, tetap aja demi yang terbaik buat si kaki itu ditawar gitu loh. Walaupun bikin malu kan gitu, tapi tetap aja ditawar sama si mulut. Setelah terjadi perdebatan karena si tukang sepatu bilang gak bisa kurang lagi, akhirnya dibeli juga, dan semua persembahkan buat si kaki, masya Allah. Dan mulut gak pernah iri, kok lo yang pakai sepatunya, kan gue dari tadi yang nawar, harusnya tuh sepatu nutupin bibir gue dong, kan gak ada. Jadi hadir, itu kan ya Allah, itu Nabi SAW mengatakan kama tadil jasadil wahid, seperti satu jasad. Kita ini kebanyakan hasad, jadi kita ngikutin ajaran yang siapa sih? Kita juga bingung nih. Emang Nabi pernah ngajarin kita hasad-hasud? Kadang-kadang kita bingung. Wong tetangga kita yang beli mobil mewah, kenapa kita yang jantungan? Kenapa kita yang sakit hati? Wong yang bayar pajaknya dia, kenapa kita yang sebel? Kadang-kadang kita nih suka aneh, hadirin. Kan begitu ya. Kadang-kadang tetangga yang beli mobil, kita yang ribut sama istri gitu. Kamu tuh gak perhatian sama istri. Jadi ini gak cocok gitu loh dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam tuh kasih konsep tuh yang simple, sederhana, tapi itu dalam dan mewah, hadirin. Seperti satu jasad. Seperti satu jasad. Orang tuh saling mensupport satu dengan yang lain. Kita itu tadi, jangankan ngurusin orang-orang di luar sana yang mungkin gak, kalimatnya gak baik dan seterusnya. Wong sama orang-orang sekitar kita aja ribet kita ini. Gak nasehat gitu loh. Gak tulus ketika berinteraksi. Gak murni, gak menginginkan kebaikan. Yang ada kepentingan, kepentingan, kepentingan. Padahal ulama-ulama kita itu hatinya tuh bersih-bersih, hadirin. Dan mereka itu sudah sampai level nasihat kepada orang-orang yang ingin mengalahkan mereka, ingin menjatuhkan mereka, dan punya niat buruk sama mereka gitu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu kan mengatakan apa? Bisa dicek dalam siar. Ma nadhartu ahadan 'alal ghalaba illa 'alal haqqi 'indi. Aku tuh gak pernah berdebat dengan seorang pun juga dalam rangka ingin mengalahkan dia. Gak ada tuh. Gak ada keinginan berdebat untuk mengalahkan orang tersebut. Kata beliau, illa alal haqqi indik. Saya tuh berdebat atau berdiskusi itu karena saya punya kebenaran yang harus saya sampaikan. Itu aja, hadirin. Gak ada tendensi lain. Padahal kita tahu dunia perdebatan itu secara umum di masyarakat itu adalah ajang menang-menangan, ajang mengalahkan pihak lain dengan argumentasi, dengan logika, dengan retorika gitu loh. Dan memang kan itu ada ilmunya. Ilmu munadharah itu ada. Bagaimana mematahkan argumentasi lawan. Itu kan dipelajari, hadirin. Itu dipelajari. Wong kita aja belajar ilmu itu, apalagi Imam Syafi'i rahimahullah. Belajar. Dan itu ada ilmunya, jadi bukan apa ulama itu berapa, misalnya kalau harus melakukan debat atau itu bukan karena pengalaman atau based on experience atau segala, itu ada ilmunya. Makanya kalau kita misalnya apa bisa kasih masukan ke guru kita, atau misalnya kita nih karena masih gak ngerti ngedebat guru kita, terus guru kita terima kasih jazakallah khairan, atau gak menjawab, itu bukan berarti guru-guru kita itu gak ngerti, cuman mereka gak mau gunakan ilmu mereka untuk menjatuhkan Anda aja. Orang-orang yang belajar ilmu usul fikih yang sangat kuat, ilmu nahwu, terus al-fikhil muqaran dan seterusnya, kan mereka punya 1001 cara buat ngeles, hadirin. Iya gak sih? Orang yang jago banget dalam masalah nahwu, ngelesnya kan gampang. Hadza kitabun. Mohon maaf pak. Mohon maaf, misalnya hadza kitaban. Pak Ustaz salah. Harusnya hadza kitabun. Ilmu masih cetek, nyalain saya. Ini itu khobar karena mahdhuf. takdiruhu kana hadza kitaban gitu. Padahal dia mah lupa gitu. Gitu. Tapi kan ngeles mah gampang hadirin. Muridnya pikir ini mubtada khobar hadza kitaban. Salah Pak Ustaz. Ah, antum nih. Ini khobar kana mahdzuf. Udah menang dia tuh. Artinya kalau orang-orang yang punya ilmu tinggi itu gampang ngelesnya lah. Gampang. Dan bisa dibalikin lagi. Itu level-level misalnya kita-kita atau masyarakat. Gimana level Imam Syafi'i rahimahullah? Tapi belum gak pernah tertarik mendebat orang agar menang-menangan tuh gak pernah tertarik. Ini dalam rangka nasihat, ingin yang terbaik. Dan bukan hanya Imam Syafi'i, Az-Za'farani itu juga mengatakan, "Ma nadhartu ahadan illa 'ala nasiha." Aku enggak pernah mendebat seseorang kecuali dalam rangka nasihat. Kecuali menginginkan yang terbaik buat dia dan murni dan tulus, enggak ada kepentingan apapun. Itu para ulama kita. Jadi mereka tuh menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka, ingin mengalahkan mereka, ingin mematahkan argumentasi mereka tuh, tetap mereka ingin yang terbaik gitu loh, nggak terpancing. Itu level mereka. Padahal kalau mereka mau balikin gampang. Wong Imam Syafi'i rahimahullah taala, pelopor ilmu usul fikih, gimana nggak gampang ngebalikin argumentasi orang? Tapi bukan itu. Bukan itu poinnya. Mungkin kita bisa menang di dunia hadirin, tapi kan Allah As-Sami'ul Basir. Mereka tuh tauhidnya kuat-kuat hadirin. Mereka itu tauhidnya tuh udah ngeresep gitu loh. Yakinnya tuh kepada Allah tuh luar biasa. Kita kan seringkali tahu konsep tapi baru secara teori. Prakteknya masih suka baper lah, emosi lah, kesel lah, gitu. Kan mereka tuh konsepnya, saya bisa ngalahin mereka, tapi kan ini dunia. Nanti saya gagal mengamalkan hadis Nabi, adinun nasihat. Ya gak apa-apalah gitu loh. Orang mungkin nganggap saya kalah debat, tapi saya sudah berusaha mengamalkan hadis adinun nasihat. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan Allah gak mungkin mendzalimi hamba-hambanya. Ini kan hal-hal basic yang seringkali kita lupa. Seperjalanan kehidupan kita, terkadang kita tuh ilmu udah banyak gitu, tapi hal-hal mendasar itu lupa. Padahal itulah esensi dan inti-inti dari agama kita. Gitu hadirin Allah muliakan. Makanya kan jamaah sekalian Allah muliakan, mereka tuh berusaha yang terbaik buat umat. Itulah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Sebagaimana dikatakan Bakar Al-Muzani. Bakar Al-Muzani mengatakan, masabaqahum Abu Bakar bikathrati shiyam wala shalah. Abu Bakar itu tidak mengalahkan seluruh umat itu dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Maksudnya Abu Bakar tuh banyak sholat, banyak puasa. Tapi para sahabat yang banyak sholat dan puasa juga banyak banget gitu loh. Abdullah bin Amr bin As contohnya itu kan min ubadis sahabah. Itu kan sholatnya luar biasa. Uthman bin Affan juga sholatnya tuh luar biasa. Bukan itu yang membuat Abu Bakar jadi ranking 1. Walaupun sholat dan puasanya juga sangat banyak. Walakin bi syai'in waqara fi sadri. Namun yang membuat Abu Bakar jadi ranking 1 manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, itu karena sesuatu yang menancap kokoh di dalam dadanya. Dan ulama mengatakan yang menancap dengan kokoh di dalam dada Abu Bakar adalah hubbullah wan nasihatu li khalqihi, cinta kepada Allah, dan an-nasiha kepada makhluk-makhluk Allah. Artinya Abu Bakar itu orang yang paling tulus kalau berinteraksi dengan makhluk, paling jujur kalau berinteraksi dengan manusia, paling baik dan paling berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Abu Bakar itu senang banget kalau orang itu dapat kebaikan, dan itulah keinginan dan harapannya kalau berinteraksi dengan kita semua. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Gak ada hasad sama orang, gak ada benci, kecuali benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan benci karena pribadi. Itu hadirin. Jadi kita nih, ketika kita hijrah, kita ngaji, kita tok, kita belajar, belajar Al-Solin, atau kita menghafal Quran, belajar Al-Quran, jangan berpikir yang membuat kita berhasil itu sebatas hafalan kita. Enggak. Ini buktinya. Walaupun hafalan penting, bukan, jangan pernah berpikir kita akan sukses ke depan itu hanya bermodal pemahaman kita yang tajam. Enggak. Abu Bakar bukan menang dan unggul dari sisi itu, walaupun beliau cerdas banget dan beliau hafalannya sangat kuat. Kan ulama sepakat umat yang paling alim itu Abu Bakar, walaupun hadis yang beliau riwayatkan gak sebanyak Abu Hurairah misalnya, tapi yang paling alim Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nasihat ini penting hadirin, dan ini yang diterapkan oleh para ulama. Adz-Dzahabi membawakan ucapan Yahya bin Ma'an. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu 'ala rajulin khata'an illa satartuhu." Mari kita simak contoh yang lain. Kata Yahya bin Ma'an, "Aku tidak melihat kesalahan seseorang, atau aku tidak melihat seseorang pun melakukan kesalahan kecuali aku berusaha menutupi kesalahan tersebut, illa satartu, saya berusaha ditutupin." Berusaha ditutupi. "Wa ahbabtu an uzayyina amruhu." Dan beliau menyampaikan bahwa dan aku tuh ingin untuk menghiasi urusannya, memperbaiki. Ini ada salah, gimana memperbaiki? Gimana saya tuh ingin memperbaiki kondisi dia, ingin membuat dia tambah baik, membuat dia tambah maksimal, membuat dia tambah bagus gitu lah. "Wama istaqbaltu rajulan fi wajhihi bi amrin yakrahuhu." Dan beliau mengatakan, saya enggak pernah bertemu dengan seseorang dan saya membuat sesuatu atau saya membawa sesuatu yang dia gak suka. Jadi kalau saya ketemu seseorang di wajahnya gitu ya, ketemu langsung orang tersebut, saya gak ingin melakukan hal atau membawakan sesuatu yang dia gak suka. Gimana dia suka gitu, senyum gitu, salam, senyum, tanya kabar, pokoknya yang ini orang gak suka dia gak akan lakukan. "Walakin ubayyinu lahu khata'ahu fi ma baini wa bainahu." Tapi aku tetap jelaskan kesalahan dia, "fi ma baini wa bainahu." Dan itu private, enggak saya buka ke yang lain gitu. Jadi Hadirin Allah muliakan, menutupi kesalahan orang itu bukan mendiamkan, bukan mendiamkan, tapi berusaha menutupi kesalahannya, membuat dia tetap nyaman ya, gak mempermalukan dia, tapi di waktu yang sama tetap dikasih tahu salahnya di mana, dan itu private. Hukum asalnya demikian, itu private. Fa in qabila dzalik wa illa taraktuhu. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima ya sudah saya tinggalkan, gitu aja. Gitu. Jadi kalau diterima alhamdulillah. Jadi enggak baper gitu. Anak udah nasihatin, tapi dia enggak mau dengar. Enggak, kan tujuan kita bukan untuk menancapkan hegemoni kita. Tujuan kita kan bukan menunjukkan bahwa kita lebih pintar dari dia dan kita lebih banyak benarnya dari dia, enggak. Kita kasih nasihat itu apa namanya, dalam rangka yang terbaik buat dia, dalam rangka yang terbaik buat dia. Jadi ditutup tuh aibnya, tapi tetap dikasih masukan. Nah seringkali kita kan udah gak kasih masukan, dibuka di hadapan orang, ya itu kita nih belum apa, belum menunjukkan bahwa kita benar-benar mengamalkan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Itu poinnya hadirin. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi ternyata ulama-ulama kita itu benar-benar berusaha mengamalkan hadis ini dan berusaha menginginkan kebaikan buat semua orang, dan itu PR besar kita. Makanya kata para ulama, al-mu'min yatlubul ma'adhir, wal-munafik yatlubul uyub, wal-mu'min salimus sadr fi haqqi kafatil khalqi. Gitu. Seorang mu'min itu hobinya itu cari uzur saudaranya. Kalau saudaranya melakukan sesuatu yang gak nyaman atau yang kurang tepat atau kesalahan, dicarikan uzurnya. Mungkin dia lagi lupa, mungkin lagi khilaf, mungkin dia lagi banyak pikiran, mungkin gitu. Karena kalau kita buat salah, kita ingin dikasih uzur sama orang lain. Itu nasihat kan. Adapun orang munafik itu hobinya cari-cari aib orang, kata para ulama. Wal munafiqu yatlubul uyuba. Orang munafik itu hobinya cari-cari aib orang, cari-cari kesalahan orang. Karena memang gak ada tauhid kan orang munafik. Dia gak yakin Allah tuh maha melihat dia ketika dia cari-cari aib tersebut. Dan seorang mu'min itu salimus sadar, hatinya tuh bersih dalam menyikapi hak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jaga hati kita dan terus berbuat baik kepada orang dengan penuh ketulusan, kemurnian, kejujuran, dan tentu saja semampu kita. Hadir, nggak bisa kita lakukan ini kepada semua orang, artinya kemampuan kita tuh terbatas, tapi berusaha semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Misalnya kita pengen bantu orang yang susah, pertanyaan orang yang susah di Jakarta aja berapa, hadirin, belum lagi di Jawa Barat, kita penuh keterbatasan. Tapi apa yang bisa kita lakukan, lakukan, dan lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan ini penting sekali, ini salah satu dasar dari dunia ilmu, bahkan ini Islam itu sendiri. Dan kita punya PR besar untuk menjadi cermin bagi pihak lain tentang agama kita. Dan yang paling dasar dari itu adalah ini untuk keselamatan kita sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu tidak ada manfaatnya harta dan keturunan, kecuali orang yang menghadap Allah, datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Itu poinnya. Ilmu kita banyak tapi hati kita kotor, itu akan jadi bumerang pada hari kiamat. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi serta memberkahi Ustaz dan keluarga, juga murid-murid terdekat Ustaz. Dan semoga Allah mengampuni seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, afwan izin bertanya, apa sikap yang perlu kita perhatikan sebagai seorang hamba ketika mendapatkan sebuah nasihat, namun nasihat tersebut disampaikan tanpa memenuhi adab-adab yang baik, namun kita mengetahui hal tersebut adalah kebenaran. Kita mengetahui hal tersebut adalah kebenaran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, hadirin. Yang pertama, dalam memberikan nasihat tadi, nasihat ini berarti nasihat masukan artinya, kita harus benar-benar menginginkan yang terbaik. Dan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, tidak beriman kepada seseorang sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Coba kita di posisi dia, kita salah, kita keliru, lalu ada orang datang ingin memberikan nasihat kepada kita, kita tuh ingin disikapi seperti apa sih, hadirin? Ingin dimarahin, dibentak-bentak, ditumpahkan, kalimatnya kasar, atau kita dinasan di depan publik gitu, di sosial media. Enggak kan? Kalau demikian, sikapi orang dengan apa yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri. Harus dengan adab yang baik. Gitu. Harus dengan adab yang baik. Tertutup tadi. Yahya bin Ma'an. Dan gak pakai sikap yang dia gak suka, itu Yahya bin Ma'an. Makanya Imam Syafi'i sendiri kasih nasihat kepada kita hadirin. Ta'ammatni binushika fin firadi. Jadi berikanlah nasihatmu kepada aku ketika aku sedang sendiri. Wajannibni nasihata fil jama'ah. Dan hindari menasihati di hadapan banyak orang. Di tempat umum. Jangan nasihati aku di tempat umum, kata Imam Syafi'i. Jangan nasihati aku di ranah publik, kata Imam Syafi'i. Fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikhi la ardu istima'ah. Karena menasehati di hadapan manusia, di ranah publik, di depan umum, itu salah satu bentuk menjatuhkan, bukan nasihat. Itu salah satu bentuk mencela, celaan, bukan nasihat. Dan aku tidak ridho mendengarkan nasihat seperti itu. Aku tidak ridho mendengarkan nasihat seperti itu. Artinya, ini nasihat ini salah. Dan jangan salahkan orang ketika dia gak terima nasihat kita ketika kita buka di publik. Itu gak tulus. Itu Imam Syafi'i mengatakan gak tulus orang kayak gitu. Itu menjatuhkan, mencela, menelanjangi. Itu menyerang. Itu yang perlu kita jawabkan. Ini hukum asal sekali lagi. Kecuali kalau dia nasihatnya baik banget, pelan-pelan, santun, baik. Tapi ini orang gak mau dengar juga. Lalu yang kedua, kesan dia itu akan diikuti banyak orang. Maka pada saat itulah, kata para ulama, kita bisa menjelaskan itu ke pihak lain. Itu pun, kata para ulama, stepnya adalah jelaskan kesalahan tanpa nyebut orangnya. Jadi stepnya tuh panjang hadirin. Tapi itu setelah dinasihati baik-baik, santun, seperti tadi Imam Yahya. Semangatnya itu semangat mensupport, membantu. Orang kan apa, kan saudara-saudara kita gak bodoh hadirin. Mereka bisa baca kita ini tulus atau enggak. Seringkali itu yang jadi masalah. Kita mulai dari diri kita. Nah, sebaliknya, kalau kita dinasihati orang dan orang itu gak pakai adab, orang itu gak pakai adab, gimana sikap kita? Hadirin Allah muliakan, amalkan konsep nasihat juga. Nasihat itu apa? Kemurnian, ketulusan. Dan ingat, nasihat itu bukan hanya kepada manusia, tapi nasihat juga nasihat pun, kita tahu hadis tadi, nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab Allah, nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika kita melakukan kesalahan, lalu ada yang nasihati dengan adab yang gak bagus, walaupun adabnya gak bagus, tapi substansinya benar, kontennya benar. Dan kebenaran adalah unsur terpenting dalam merajut hubungan dengan Allah, dengan Al-Quran, dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu poinnya. maka kita harus menerima nasihat tersebut. Karena kalau kita tolak kebenaran itu karena buruknya adab yang menyampaikan, maka kita tidak menunaikan nasihat bagi Allah, bagi kitab suci Al-Quran, dan bagi Rasulullah SAW. Jadi harus diterima, Ustaz. Iya, berat, sama semua kita ngerasain berat, dan semoga Allah kasih tolong. Kalau teori mah gampang bilangnya terima, tapi prakteknya ya Allah susah banget, dan belum, dan saya rasa kita nggak akan bisa kecuali ditolong oleh Allah. Tapi itulah ujian, hadirin. Ujiannya, ujian kejujurannya tuh di situ. Ujian kejujurannya di situ. Kan tadi nasihat bagi Allah kan butuh ketulusan dan kejujuran. Nasihat kepada bagi Al-Quran butuh ketulusan dan kejujuran. Atau bukan butuh lagi. Nasihat bagi Allah, Al-Quran, Rasulullah adalah kejujuran itu sendiri dan ketulusan itu sendiri. Dan dan ketulusan dan kejujuran kita diuji dengan masukan dengan cara yang tidak adab dan tidak baik. Itu ujian kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Apakah kita merespon ujian ini dengan menomorsatukan kebenaran dibanding perasaan kita, dibanding gengsi kita, dibanding marwah kita sebagai pribadi, dibanding kenyamanan kita, atau kita mengedepankan kenyamanan kita, perasaan kita, marwah kita di atas kebenaran? Itu susah banget, hadirin. Terus semoga Allah jaga kita ya. Ini ya Allah susahnya minta ampun. Dan inilah ujian yang ada dalam hablum minan nas. Inilah ujian yang ada di dalam hubungan sosial, interaksi horizontal. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian fitnatan, ujian. Di antaranya begini-begini. Kita diuji menomorsatukan kebenaran melalui sikap-sikap yang gak pantas, yang gak punya adab, yang nyinyir, yang ngejatuhin diri kita secara pribadi, dan seterusnya. Allah katakan itu ujian. Ujian apa? Atas birun, sabar gak ngadepin itu. Wa kana rabbuka basira. Ya Allah, Allah kasih penawarnya, hadirin, di penutupan ayat tersebut. Wa kana rabbuka basira. Rabbmu maha melihat. Itu yang membuat orang beriman itu lega banget. Ya si Allah lihat ya. Dan Allah gak akan zalim. Allah gak akan sia-siakan. Pasti banyak hikmah. Karena Allah lihat. Inilah pentingnya iman dan tauhid kepada nama-nama dan sifat Allah. Dari sini kembali kita katakan terjadi keseimbangan yang memberikan masukan nasihat harus gunakan bahasa yang terbaik, bukan menang-menangan, penuh dengan ketulusan dan pertolongan. Adapun yang diberi nasihat harus menomorsatukan kebenaran sepahit apapun. Dan ingat, hadirin, saat kita menolak kebenaran karena disampaikan dengan cara yang gak baik dan yang gak bagus dan gak benar, gak adab, kasar. Kalau kita tolak nasihat atau kebenaran yang disampaikan dengan cara seperti itu, pertanyaannya, apakah kita bisa jadikan itu alasan pada hari kiamat di hadapan Allah? Kan begitu ya. Dan yang kita pelajari dengan segala keterbatasan ilmu kita, itu bukan uzur di hadapan Allah untuk kita menolak kebenaran tersebut. Tapi itu ujian, apakah kita menomorsatukan kebenaran atau kita lebih memilih ego, harga diri, dan pribadi kita. Allahumma nas'aluka at-tawfiq wa sadat wa sidqa fil qawli wal amal. Ini susah banget loh hadirin ini. Pertanyaannya berat banget sih hadirin sekalian. Kita ngomong gini tuh, ya Allah semoga Allah gak uji kita ya. Semoga Allah gak uji kita dengan apa yang kita ucapkan. Dan semoga Allah tolong kita dan kasih taufik kepada kita. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai sesuatu. Sudah 9 bulan saya mengalami depresi berat karena satu dan lain hal. Saya sudah berusaha salat taubat, salat hajat, salat tahajud setiap hari, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, salawat, berdoa setiap hari, dan di waktu setelah azan, setelah asar di hari Jumat. Tapi mengapa pertolongan dari Allah belum juga kunjung datang untuk saya? Bukankah pertolongan Allah sangatlah dekat? Apakah Allah marah dengan saya? Tapi bukankah Allah Maha Pemaaf? Saya berusaha memanggil Allah dengan nama-namanya, tetapi Allah mendiamkan saya. Saya selalu berusaha berdoa setiap saat karena Allah menyuruh kita berdoa. Tapi kenapa yang saya mendapatkan selalu cobaan bertubi-tubi? Saya harus apa lagi Pak Ustaz? Jujur saya lelah dan gak tahu lagi harus apa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Makasih Pak Ustaz atas waktu jawaban dari Pak Ustaz. Saya harapkan jazakallahu khairan wa iyyakum. Alhamdulillah di afana mimabtalahu bihi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila. Hadirin, benar gak Allah gak tolong kita atau penanya tersebut? Yang antum tangkap dari pertanyaannya apa? Saya ulang di awal ya. Sudah 9 bulan saya mengalami depresi berat karena satu hal dan lain hal. Saya sudah berusaha sholat taubat. Jadi dia sudah sholat tahajud, sedekah, berzikir, baca Quran, salawat, berdoa. Itu. Kenapa Allah gak tolong saya gitu ya? Kok Allah diemin saya? Hadirin, kalau taufik untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk salawat, bukan sebuah pertolongan dan tidak dianggap sebagai sebuah pertolongan, lalu apalagi yang namanya pertolongan, hadirin? Itu semua pertolongan. Apakah pertolongan itu hanya tentang uang? Apakah pertolongan itu hanya sebatas kesehatan? Apakah pertolongan itu hanya sebatas materi dan duniawi? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. lalu kita dikasih taufik oleh Allah untuk sholat sunnah fajar, lalu kita bilang Allah gak tolong kita, bukankah itu su'udzon dengan Allah? Bukankah itu buruk sangka dengan Allah? Hadirin yang Allah muliakan, ini bukan Allah gak tolong, ini karena kita tidak mengerti apa makna pertolongan. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah banyak dokter yang memotong tangan pasiennya, motong tangan hadirin, atau motong kaki pasiennya, lalu setelah pasien itu siuman, alih-alih ngamuk marah-marah sama tuh pak dokter atau bu dokter karena telah motong tangan dan kakinya, justru dia mengatakan terima kasih dok, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ini motong kaki, motong tangan, kenapa didoain jazakumullah khairan? Karena kita semua sepakat itu adalah sebuah bentuk pertolongan untuk menghindari hal yang jauh lebih parah lagi. Kan gitu jemaah. Jadi yang membuat kita depresi 9 bulan bukan Allah gak kasih pertolongan, tapi karena kita buruk sangka kepada Allah. Allah kasih pertolongan tapi kita tidak anggap, bahkan kita berpikir Allah diam. Bukankah ini adalah sebab keberantakannya hidup? Masih ingat surat Al-Fatah ayat 6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, dan Allah akan, dan Allah mengazab orang-orang yang munafik laki-laki dan wanita, orang musyrik laki-laki dan wanita. Apa salah satu karakter dan sifatnya? Adh-dhannina billahi dhannasau, mereka itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka, buruk sangka itu yang membuat kita diazab sama Allah di dunia maupun di akhirat, bukan karena masalah atau ujian itu, tapi buruk sangkanya. Berhenti sampai di sini ayat itu, enggak. Alaihim da'iratus sau, mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang sangat buruk. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka sama mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Ya gimana kita bisa tenang orang kita hidup dengan kemurkaan-kemurkaan Allah dan laknat Allah. Wa 'adda lahum jahannam, dan Allah persiapkan jahannam. Wa sa'at masira, dan itu tempat kembali yang sangat buruk. Hadirin yang Allah muliakan, coba kita renungkan deh hidup kita ini. Hidup kita ini, apakah konsepnya ibadah sebagai sarana mendapatkan dunia, atau ujian dunia sebagai sarana beribadah kepada Allah? Kan begitu. Bukankah ulama kita mengatakan sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa orang-orang beriman itu secara makna, fima makna ya, itu yakin bahwa ujian adalah sarana beribadah kepada Allah. Ini ibadahnya udah komplit nih, udah sholat, udah baca Quran. Ya Allah hadirin, ada orang tuh setengah mati bisa sholat hadirin. Berapa waktu yang lalu itu saya ketemu salah satu ustadz sepuh hadirin, ustadz sepuh yang udah sakit yang cukup serius, dan sakitnya itu hadirin sekalian, itu dia harus sholat itu duduk minimum. Gak bisa sholat normal dalam beberapa bulan kalau gak duduk berbaring sholat beliau itu, hafidhahullah. Lalu kondisinya mulai pulih, beliau berusaha belum berhasil, berusaha sholat normal belum berhasil, sampai sebuah hari itu beliau bisa sholat normal. Lalu beliau cerita ketika beliau sujud tuh beliau nangis, hadirin, nangis. Beliau bilang ke kita-kita, ya Allah, akhirnya saya bisa sujud lagi setelah beberapa bulan ini. Hadirin, banyak orang itu cita-citanya tuh bukan jadi sembuh, hadirin. Banyak orang di luar sana itu cita-citanya itu bukan jadi orang kaya. Ada banyak orang-orang soleh, wali-wali Allah di luar sana, itu cita-citanya hanya bisa ingin sujud lagi kepada Rabbul Alamin. Oh, sakitnya parah, dia gak pengen apapun, dia pengen sujud, pengen sujud. Saya tahu ada teman-teman, teman-teman tuli, karena mereka ingin dipanggil teman-teman tuli, atau orang yang gak bisa melihat, cita-citanya hanya ingin melihat mushaf, hadirin. Cita-citanya hanya ingin bisa membaca Al-Quranul Karim. Dan mereka gak ada kepingin pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya perang, gak ada. Itu kayak Ustaz sepuh kita itu tadi. Yang mereka, beliau inginkan hanya bisa sujud, gak lebih gak kurang. Ini kita dikasih sujud setiap hari, masa bilang Allah diam hanya karena beberapa hal gak Allah kasih? Dan itu pun belum tentu Allah gak kasih. Bukankah Nabi SAW bersabda bahwa tidaklah seseorang hamba berdoa tanpa ada unsur dosa dan silaturahim kecuali Allah kabulkan dengan satu dari tiga cara. Yang pertama, an yu'ajjila lahu fid dunya, Allah segerakan di dunia permintaannya. Yang kedua, an yudakhirahu lahu fil akhirah, Allah simpan nanti di akhirat. Lalu yang ketiga, an yasrifa anhu su'an minas su'i mitlah, Allah palingkan bencana yang senilai dari permintaannya. Jangan-jangan ketika kita su'udzon dengan Allah lalu kita merasa Allah diemin kita, padahal di detik itu Allah sudah kasih kita istana di surga. Allah gak kasih kita di dunia, Allah sudah kasih di surga. Kita su'udzon sama Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu istighfar kepada Allah, tobat kepada Rabbul Alamin. Dan teruslah ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Al-Dhariyat ayat 56. Aku lakukan hadza, semoga penanya senantiasa dijaga dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menghadapi ujian ini dengan tepat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejujuran kepada kita dalam berbicara dan dalam mendengarkan. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.